Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita memuji Tuhan kita Allah dan tidak henti-hentinya. Kalimat ini terucapkan dari lisan kita. Dan kita sangat yakin sebagai orang yang beriman kalau dia sedang mendengar, melihat dan mengetahui segala seluk-beluk kehidupan kita dan gerak-gerik tubuh kita. Dan kalimat inilah yang telah dijadikan olehnya sebagai kalimat berterima kasih kepadanya sehingga segala kebutuhan kita selalu ditambahkan dan dipenuhi olehnya. Maka tentu kalimat ini kita ucapkan di setiap awal aktivitas kita dengan harapan tentu apa yang telah dijanjikan kepada kita diberikan olehnya. Jadi kita panjatkan salam hormat kita selalu saja penuh dengan cinta, rindu, dan juga ketundukan kepada syariat yang dibawa kepada manusia terbaik. Manusia yang paling layak untuk dijadikan sebagai suri tauladan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan jiwa, kemenangan dari musuh-musuh, bahkan solusi dari setiap masalah kehidupan akan tergambarkan dalam kehidupan setiap orang di antara kita kalau dia menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladannya. Karena memang tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini semua yang kita sebutkan tadi. Ketentraman jiwa, ketenangan, kemenangan dari musuh-musuh, bahkan solusi yang terbaik dari masalah-masalah dunia yang sedang dihadapi. Dan juga sang pencipta Allah selain memerintahkan kita menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladan, juga diperintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan langsung dibalas 10 kali tambahan rahmat olehnya pada waktu yang bersamaan pada saat diucapkan, maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Tentu ini pertemuan kita terakhir sebelum Ramadan. Karena pekan depan dengan izin Allah, semoga Allah berkahi dan juga panjangkan umur kita semua, kita bisa mendapatkan Ramadan, memaksimalkan ibadah di dalamnya, dan juga meraih yang terbaik yang telah dijanjikan oleh sang pencipta Allah di dalam Ramadan tersebut dari seluruh amal saleh, pengampunan dosa dan pembebasan dari api neraka. Dan juga kita berharap tentu Allah mengulangi yang buat kita Ramadan-Ramadan yang akan datang maksimal sampai terakhir ia mencabut nyawa kita. Pasal yang ketiga, saudaraku seiman, semoga Allah berkahi, adab terhadap kalamullah atau Al-Quran Al-Karim. Banyak orang yang belum memahami tentang masalah kedudukan Al-Quran. Mereka hanya selalu menganggap Al-Quran adalah seperti karangan manusia biasa. Kalau kitab Minhajul Muslim ini ya, kita sedang pakai sekarang, punya nilai di mata seseorang di antara kita karena bobot ilmu yang ada di dalamnya. Ini hanya pasir dibandingkan padang pasir, sebutir pasir dari padang pasir yang luas kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Di dalam kitab kita ini hanya potongan-potongan ayat Al-Quran, belum mengkaji semuanya. Maka Al-Quran yang selama ini kita selalu anggap remeh adalah padang pasir yang luas dibandingkan semua kitab-kitab agama, tidak terkecuali. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i hafal Al-Quran di luar kepala. Beliau ulama besar. Pada saat beliau keluar di masjidnya, beliau menemukan ada beberapa orang ulama Mesir pada saat itu. Levelnya di bawah Imam Syafi'i sedikit atau bahkan sama ilmunya dengan Imam Syafi'i. Hanya tidak terlalu dikenal gitu. Mereka lagi sibuk membawa kitab-kitab yang besar, tebal-tebal. Saking beratnya sampai mereka memikul dengan merangkulnya seperti merangkul anak kecil kitab-kitab itu. Tujuannya mau pergi mengajar. Lalu Imam Syafi'i menasihati mereka dengan nasihat yang sederhana tapi penuh dengan bobot yang luar biasa. Dan karena keikhlasan Imam Syafi'i rahimahullah dalam menasihati sampai-sampai ke telinga atau bisa sampai ke telinga kita pada malam ini. Kata Imam Syafi'i, wahai saudara-saudaraku, sungguh aku telah melihat kitab-kitab di tangan kalian itu menyebutkan kalian dari kitab yang sebenarnya. Inilah, diperlihatkan Imam Syafi'i pegang Quran, mushaf, yang sudah sobek-sobek karena seringnya dibaca. Padahal beliau sudah hafal 30 juz. Sering dibaca, dibuka. Kalian telah tersibukkan dengan kitab-kitab itu dan kalian meninggalkan kitab induk yang sebenarnya. Inilah Banyak orang begitu belajar agama, teman-teman sekalian, dia pikir cukup dengan majelis ilmu. Gak pernah sentuh Al-Quran, gak pernah belajar. Bahkan saya dapat informasi sebagian ikhwah, Allahu a'lam akhwat kita, Masya Allah jenggotnya sudah panjang, sudah tidak isbal, sudah selalu rutin pengajian. Kalau kita tes tajwidnya, salah semua bacaan Qurannya. Ini seperti antum sedang mengejar pasir yang kecil, meninggalkan padang pasir yang luas. Mestinya Al-Quran menjadi skala prioritas. Harus belajar huruf hijaiyahnya, belajar bacaannya, karena itu lautan ilmu. Ulama salaf mengatakan Al-Quran adalah lautan ilmu. Siapa yang menyelam di dalamnya, maka dia akan terkagum-kagum dengan banyaknya informasi, ilmu pengetahuan, solusi-solusi dari masalah, ya, dalam kehidupan kita semuanya. Tidak ada kadaluarsa. Selalu kalau kita ulangin pun mengkhatamnya, mengulangi lagi, maka akan mendapatkan terus manfaat. Ramadan nanti tiba ini, teman-teman, jadikan momen untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Para salafus salih menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Sampai tidak jarang diantara mereka mengkhatam setiap hari 30 juz Al-Quran. Imam Syafi'i di bulan Ramadan mengkhatam 2 kali setiap hari. Jadi 1 bulan 60 kali mengkhatam Al-Quran, wahai hamba-hamba Allah. Antum berapa kali mengkhatam? Al-Baqarah aja kalau selesai sudah Masya Allah, Tabarakallah. Saya tidak menyinggung. Kalau ada yang tersinggung berarti tahu diri. Ya? Alhamdulillah. Pak Yoyo tadi langsung respon soalnya. Jangan begitu Ustadz katanya. Berarti dia sendiri kena anak panahnya ya. Karena banyak orang begitu, teman-teman sekalian. Artinya gini, tuntut ilmu silahkan. Bagus sekali. Tapi jangan lupa Al-Quran. Karena Al-Quran dilupain oleh banyak orang ini. Jilbabnya besar, pakai cadar, gak bisa ngaji. Jenggotnya panjang, gak bisa ngaji. Ini pengakuan banyak ikhwah di antara saya. Yang datang kepada saya mengatakan, Ustaz yang hadir di majelis ta'lim banyak. Kalau kita tes ngajinya gak bisa, huruf hijaiyahnya salah. Hafalan Qur'annya itu-itu saja terus. Inna atayna wal asri, wattini wal zaitun. Kapan pindahin? Tuh, ada masukan. Semuanya kul-kul katanya. Artinya itu ayat suci Al-Quran. Tapi kenapa enggak tambah? Kenapa enggak tekuni? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu hafal Al-Quran. Tapi mushaf beliau sampai sobek-sobek karena seringnya dibuka, dibaca terus, baca terus, baca terus. Makin kita baca, maka makin besar sekali responnya. Ya. Dan di akhirat nanti sudah kita pelajari dalam bahasan kita masalah surga dan neraka, pembaca Al-Quran. Belum kita bicara penghafalnya, baru pembacanya saja. Di hari kiamat nanti, Allah akan menyuruh dia membaca sebagaimana dia baca di dunia. 1 ayat, naik 1 derajat di surga. Sampai di Firdaus, baru Allah bilang, cukup, berhenti. Kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca. Masuk surga Firdaus, gara-gara sering membaca. Kalau masih ingat, Allahu a'lam antum ingat atau tidak, tapi yang jelas di dalam bahasan masalah surga juga pernah kita bahas, siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran sebelum tidur malam, dapat apa? Siapa yang tahu? Saya kasih buku. Dapat surga? Itu orang Makassar bilang kapau-pau. Jangan tersinggung akhirnya. Kita sudah belajar itu. Saya kasih 3 sekaligus buku. Biar bisa dapat pahala bagiin ke tetangga. Hadisnya siapa yang membaca 10 ayat di malam hari, maka dia akan diberikan 1. Apa itu? Bidadari. Pasti yang bicara bujang ini. Betul? Oh iya. Karena belum punya bidadari dari dunia. 1 kintar. 1 kintar, kata Nabi SAW. Dan 1 kintar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu hadis pernah kita jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 10 ayat malam hari sebelum tidur, Allah akan berikan kepadanya satu kintar. Dan satu kintar, kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Antum kalau kembali ke buku Rasulullah SAW cerita surga neraka, itu sudah kita bahas, di bahasan masalah surga. Sayangnya antum tidak mau masuk surga. Lupa gimana caranya? Mau masuk rumah lupa kunci, gak bisa masuk kan? Nah, begitulah wahai hamba-hamba Allah. Jadi harus tahu ya, Al-Quran punya nilai. Bukan karangan seorang dokter, bukan karya seorang penulis novel yang bestseller, bukan isinya dongeng-dongeng kosong. Nah, setiap huruf 10 pahala. Setiap baca menambah keimanan. Gitu kan? Dan makin sering kita baca teman-teman, makin memudahkan kita untuk memahami dan makin mudah untuk menghafalnya. Itu adabnya. Jadi bukan adab dalam Al-Quran kalau kita sama sekali tidak menyentuhnya. Tidak tahu apa isinya. Bahkan nama-nama surah atau mungkin surah yang kita baca dalam sholat kita enggak tahu apa artinya. Nah, ini harus ada adabnya. Kemas itu teman-teman sekalian. Jadikan dia sebagai program dasar kita. Utsman bin Affan mengkhatam 30 juz Al-Quran di rakaat terakhir witir. Yang biasa antum baca kulullah wahad. Itu oleh Utsman dibaca 30 juz Al-Quran. Jadi baca, dan kalau kita tanya kok bisa? Ya Allah berkahi. Asal orang itu membiasakan diri, Allah akan berkahi. Jadi komitmen sekarang tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Minimal 10. Janji ya? Ya Allah saksikan. Kan Rasulullah SAW gitu kalau sampaikan. Allahumma syhad. Ya Allah saksikan, sudah janji depan saya. Pernah kan ada yang jamaah bilang, pertanyaan, Ustaz, perhatikan wajah-wajah kami supaya kalau antum masuk surga bisa ngajak kami kalau enggak ada gitu. Ana mau ajak saja yang memang janji mau baca Quran. Kalau masuk surga insya Allah. Ya, ya ada susahnya baca Quran 10 ayat. Ya. Jadi baca saja, tadaburi isinya. Itu dapat satu kintor, dan itu luar biasa. Itu mulai dari situ. Jadi punya nilai. Quran kita yang biasa kita kantongi sampai sobek, enggak apa-apa, ganti yang baru. Yang penting terbiasa membacanya dulu. Bisa ini? Bisa. Alhamdulillah. Ya Allah saksikan, ya Allah. Pasal ketiga. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, adab terhadap kalam Allah yang maha suci dan maha tinggi, Al-Quran Al-Karim. Al-Quran, kata-kata Quran diambil dari kata-kata qara'a, yaqra'u, yang berarti sesuatu yang harus dibaca. Quranan artinya wajib dibaca. Wajib, bukan pilihan. Ya, bacaan yang wajib dibaca. Al-alif lam di sini namanya alif lam mu'arraf, yang menekankan kalau yang disuruh baca hanya ini saja. Al-Quran yang merupakan kalamullah. Ghairu makhluk. Perkataan Allah yang tidak, ya, bukan makhluk, tapi bagian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Karim, Karim artinya mulia, suci. Semua makna yang setara dengan ini masuk dalam makna Karim. Mulia, suci, bersih, penyelamat. Sama tadi alif lam ini juga menekankan tentang poin-poin tadi. Seorang muslim beriman terhadap kemahasucian kalam Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, kemuliaannya dan keutamaannya atas segala perkataan. Harus antum dahulukan dari semuanya. Kalau kita tiap hari teman-teman sekalian bisa rindu ingin melihat WA teman-teman kita atau orang-orang yang kita hormati, yang kita hargai, yang kita cintai, bagaimana seseorang di antara kita tidak rindu dengan membaca risalah Tuhannya. Sebelum buka WA, buka dulu program HP-nya. Baca Al-Quran. Berapa ayat saja. Coba praktekin di lampu merah, baca ayat itu. 2-3 ayat. Lampu hijau jalan lagi, tidak ada masalah. Buka lagi di lampu merah yang depan, baca. 10 ayat. Yang penting 10 ayat per hari. Itu minimal. Kalau bisa lebih, Alhamdulillah. Gitu kan? Yang penting istiqomahnya. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik amal adalah yang selalu dijaga walaupun sedikit. Dia rutin dijaga. Daripada orang tiba-tiba baca 5 juz, tapi 5 tahun lagi enggak baca. Lebih baik dia baca 10 ayat per hari tapi rutin. Lalu kata beliau, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tidak membawa kebatilan. Tidak ada sesuatu yang salah. Satu huruf pun tidak ada salahnya. Tidak butuh diedit. Tidak ada kata-kata kadaluarsa, kadaluarsa. Selalu relevan dengan waktu dan tempat. Baik dari arah depan maupun belakang. Ini istilah orang-orang Arab ya. Ma ya'tihil batul min bayni yadi wa la min khalfi. Maksudnya adalah tidak akan mungkin orang-orang masa lalu ataupun masa depan mencari kesalahannya Al-Quran. Mereka tidak akan temukan. Barang siapa yang berkata dengannya, menggunakan dengan lisannya, niscaya dia benar. Dan barang siapa yang berhukum dengannya, niscaya ia akan adil. Ahli Al-Quran yang suka membaca, menghafal, mentadaburinya adalah ahli Allah atau wali-wali Allah. Dan manusia pilihannya. Teman-teman, kalau kita dipilih oleh seseorang yang kita hormati, jadi kita selalu ditelepon, dicari tahu beritanya, pasti kita bangga. Apalagi orang itu punya kedudukan. Bagaimana dengan seseorang menjadi terdekatnya sang pencipta Allah? Caranya sederhana, dekatkan diri dengan kitabnya. Sering membaca berarti sering komunikasi dengannya. Orang yang berpegang teguh dengannya, berpegang teguh dengan isi-isi Al-Quran, niscaya akan selamat dan beruntung. Sedangkan orang yang berpaling darinya, niscaya akan binasa dan rugi. Sedangkan orang, lanjutnya, keimanan seorang muslim terhadap keagungan kitab Allah, keimanan seorang muslim terhadap keagungan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, keagungannya jadi sangat tinggi kedudukannya, kemahasuciannya dan kemuliaannya, akan bertambah dengan riwayat hadis yang berasal dari manusia yang mana Al-Quran diturunkan kepadanya, yang diberikan wahyu kepadanya, makhluk pilihan dan penghulu kita, Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan tentang keutamaannya seperti dalam sabda beliau, hadis riwayat Imam Muslim nomor 804. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u yawmal kiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah selalu Al-Quran, karena sesungguhnya ia nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada ahlinya atau pembaca atau penghafal Al-Quran. Jadi dia akan menolong kita pada hari kiamat. Juga dalam hadis yang sudah masyhur riwayat Bukhari nomor 5027, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian yang paling pantas untuk dijadikan teman, suri tauladan, contoh, ya, menikah dengannya adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, riwayat Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, meriwayatkan dengan sanad hasan, Rasulullah SAW bersabda, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang kepercayaannya. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi mereka menjadikannya sebagai pegangan karena memang dikuatkan satu sama yang lain riwayatnya. Rasulullah SAW bersabda, innal quluba tasda' kama yasda'ul hadid. Faqila ya Rasulullah, wa ma jila'uha? Faqala tilawatul Qur'an wa zikrul maut. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana layaknya besi bisa berkarat. Hati kita bisa rusak. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana cara menjadikannya mengkilau kembali? Mengkilat seperti besi yang baru lagi. Beliau menjawab dengan membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Jadi kalau ada orang yang susah khusyuk, susah ibadah, ya, selalu hatinya ingin cenderung pada maksiat, baca Quran. Karena sudah berkarat hatinya itu. Harus segera baca Al-Quran. Sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, sebulan, apalagi Ramadan mau datang nih, kesempatan. Kalau Ramadan saja antum tidak baca Quran, kira-kira kapan mau baca Quran? Semua orang kita masuk masjid baca Quran. Memang bulan suci, bulan turunnya Al-Quran. Orang semua jadi baik di bulan Ramadan. Kalau antum enggak baik pada saat itu, kira-kira mau baik kapan? Enggak mungkin, susah ya. Maka momen ini jangan disia-siakan. Suatu ketika kata beliau, salah seorang musuh bebuyutan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Hai Muhammad, bacakan kepadaku Al-Qur'an." Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Al-ayat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat dekat, melarang perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Belum selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya, musuh tersebut meminta beliau mengulangi bacaannya karena kagum akan keagungan lafadznya, kesucian makna-maknanya, terpesona dengan kejelasannya atau al-bayan yang menjelaskan, dan karena tertarik dengan kekuatan pengaruhnya. Belumlah dia meninggalkan tempat kecuali dia mengakui dan menyatakan kesaksiannya atas kemahasucian kalam Allah Ta'ala dan keagungannya. Ia berkata dengan kalimat, "Demi Allah, sesungguhnya ia memiliki kelezatan dan keindahan, dan sesungguhnya bahwa bawahnya itu berdaun rindang dan atasnya berbuah lebat. Tidak ada seorang pun yang mampu berbicara seperti itu." Makna kalimat bawahnya berdaun rindang dan atasnya berbuah lebat, ini biasanya pohon yang unik bagi orang-orang Arab. Biasanya ada pohon yang saking lebatnya sampai daun-daunnya keluar dari bahan-dahan atau batang pohon yang bagian bawah. Terus di atasnya ada buah, ada daun lagi, ada buah, ada daun lagi, seperti itu. Kadang-kadang kita lihat juga ada pohon-pohon belimbing, ada pohon buah-buahan, jambu, ada yang begitu yang luar biasa. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang Arab untuk memberikan gambaran tentang luar biasanya pohon itu. Dan kalau ada orang yang memiliki atau perkataannya mirip hal-hal yang luar biasa bisa membuat orang kagum, diberikan isyarat dengan pohon itu. Maka orang ini mengatakan, sungguh yang paling rendahnya Al-Quran, artinya bahasa yang paling sederhananya berbuah. Gitu kan. Ya, artinya rindang sekali, bisa diterima. Dan bagian atasnya berbuah. Dan pasti tidak akan mungkin ada seorang pun yang mampu berbicara seperti itu. Tentu orang ini adalah seseorang yang diutus oleh Quraisy. Kalau saya tidak salah namanya Al-Mughirah. Dia diutus oleh Quraisy untuk berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan padanya ayat ini. Dan dia pulang ke kaumnya lalu mengajak mereka masuk Islam gara-gara kekagumannya pada kalimat Al-Qur'an ini. Jadi teman-teman, mungkin kita di Indonesia ini belum coba membaca Al-Quran dengan terjemahan. Coba tadabburi. Maknanya luar biasa itu sebenarnya. Padat sekali itu. Padat sekali. Gitu kan? Walaupun misalnya ada di antara kita yang belum bisa baca pun. Misal belum bisa baca tulisan Al-Quran bahasa Arabnya. Coba baca terjemahannya coba. Coba baca terjemahannya. Mungkin kalau mulai dari surah yang pertama agak panjang. Mulai dari juz 30 gak apa-apa. Minimal tahu terjemahannya apa yang Allah sedang sampaikan. Karena orang kalau ngerti artinya akan keadaan kita seperti orang Quraisy yang mengerti bahasa Arab dalam bahasa mereka dan mereka jadi tahu akhirnya. Oleh karena itu, seorang Muslim selain ia menghalalkan apa yang dihalalkannya, maksudnya isi Al-Quran, apa yang halal jadi halal, mengharamkan apa yang diharamkannya, berpegang teguh dengan adabnya dan berakhlak dengan akhlaknya, maka ketika membacanya ia juga berpegang teguh kepada atau dengan adab-adab sebagai berikut. Yang pertama, membacanya dalam keadaan dan kondisi yang paling sempurna, yaitu suci, menghadap kiblat, duduk dengan sopan, dan penuh dengan ketenangan jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu di sini ulama mengatakan suci artinya berwudu ya. Kecuali saya pernah jelaskan, kalau Al-Quran itu yang sedang kita baca bukan mushaf, bukan fisik. Kalau ini misalnya 30 juz semuanya Al-Quran, tidak ada tambahan apa-apa, namanya mushaf kalau dalam bentuk kertas atau daun atau kulit ya. Tapi kalau di dalam HP kita itu bukan mushaf namanya, program Quran. Makanya biar kita bawa HP kita ke dalam kamar mandi gak ada masalah, walaupun dalamnya ada program Al-Quran. Karena dia bukan Al-Quran, tapi gak bisa kita masuk ke WC. Bawa fisik mushaf, kertasnya, enggak boleh. Karena ini dikenal Al-Quran, itu dikenal HP. Makanya wanita haid dan nifas junub enggak boleh sentuh ini, tapi boleh sentuh HP. Alhamdulillah ulama mengatakan sekarang sudah dimudahkan oleh Allah. Dulu wanita haid dan nifas tidak bisa sentuh Al-Quran. Sekarang sudah bisa sentuh dari program-program yang ada kan. Sekarang juga di internet bisa dilihat, di YouTube bisa dinonton, di segala macam program bisa dibaca. Jadi sudah tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Dianjurkan kalaupun ada orang yang punya uzur kayak haid, nifas, ya, dia harus menyentuh fisik HP dia untuk baca Al-Quran. Karena kan dia tidak mungkin tinggalkan itu, maka tetap adabnya dia berwudu dulu walaupun dia haid dan nifas. Tapi kalau junub enggak boleh. Junub enggak boleh. Junub enggak boleh sentuh sama sekali. Al-Quran ya, kalau HP berbeda. Sekali lagi. Yang kedua, membacanya dengan tartil atau perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Tidak membaca atau mengkhatamnya dalam waktu kurang dari 3 malam. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud nomor 1390, Ibnu Majah 1347, Tirmidzi 2949 dan beliau mensahihkannya. Man qara al-Qur'ana fi aqall min 3 layalin lam yafqahu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam waktu kurang dari 3 malam niscaya dia tidak memahami makna-maknanya. Di sini Ibnu Rajab rahimahullah menanggapi hadis ini mengatakan yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW ini kalau orang jadikan rutinitas. Rutinitasnya dia menjadikan selalu mengkhatam Al-Quran, buru-buru membacanya sehingga setiap hari dia mengkhatamnya tanpa memahami kandungan makna. Karena sabda Nabi SAW tidak memahami makna-maknanya, artinya orang itu kalau tidak mengerti. Jadi ini tidak bentrok dengan perilaku Utsman bin Affan, perilaku Imam Syafi'i, perilaku banyak sahabat dan tabi'in yang soleh yang mereka apalagi di Ramadan. Mereka enggak jadikan setiap hari begitu, tiap hari mengkhatamnya. Tapi di waktu-waktu dan tempat tertentu mereka fokus untuk itu. Seperti Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Ya, itu mereka mengkhatam Al-Quran. 1 malam pun mereka membacanya. Gitu kan. Jadi ini perlu difahami hadis ini Ibnu Rajab mengatakan hanya berlaku bagi orang yang menjadikan rutinitas dan tidak mengerti artinya. Dia selalu mengkhatam kurang dari 3 malam. Kemudian tidak menghafal atau tidak mengetahui maknanya. Tapi kalau orang mengetahui maknanya dan bukan sebagai sebuah rutinitasnya, artinya dia mengkhatamnya hari ini sehari mungkin 30 juz, mungkin seminggu lagi baru dia mengkhatamnya sebagaimana perilaku Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang selalu mengkhatam ya di salat witirnya atau kebanyakan di salat witirnya mengkhatam itu. Itu maknanya daripada hadis ini. Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma untuk mengkhatam Al-Quran dalam waktu 7 hari sekali. Sebagaimana pula Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan, Zaid bin Thabit, radhiyallahu anhu mengkhatamnya setiap sepekan sekali. Artinya yang umumnya. Tapi di waktu-waktu tertentu kayak Ramadan, itu beliau mengkhatam setiap harinya. Yang ketiga, khusyuk ketika membacanya. Menampakkan kesedihan, menangis, atau berusaha menangis jika tidak bisa menangis. Artinya kalau kita baca tentang neraka, tentang kuburan, umat-umat yang disiksa sebelum kita, Rasulullah SAW memerintahkan itu. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1337 dengan isnad yang jayid atau bagus ya. Utlul Qur'ana wabku fa in lam tabku fatabakau. Bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Jika kalian tidak bisa maka berusahalah untuk menangis. Dia baca terjemahannya, baca makna-maknanya. Ya. Yang keempat, memperindah atau memperbagus suara ketika membacanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 18024, Ibnu Majah 1342, An-Nasa'i 1015, Al-Hakim 761. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Jadi dia berusaha untuk belajar 1 hari, 2 hari, apalagi kalau ada teman-teman kita yang sudah hafal Quran suaranya bagus, belajar dari mereka, belajar ya. Saya sarankan imam kita bisa buka kelas Masya Allah untuk tahfidz Quran Saya yakin di sini banyak ikhwah yang mau belajar, ya. Benar enggak? Betul ya, daftar. Dan cuma ngomong iya-iya. Langsung daftar. Ya Allah saksikan. Sabtu pagi, jam berapa? Istana Quran jam 8 pagi hari Sabtu. Di sini? Di sini. Sudah pakai bahasa Indonesia ya. Datang, hadiri. Sabtu pagi. Tinggalin futsal dulu. Gak usah dulu jogging pagi hari. Quran duluan. Bisa? Apalagi Ramadan ya. Bagus sekali sebenarnya. Dalam sabda Nabi SAW yang lain adalah hadis Bukhari Muslim dan ini riwayat Imam Bukhari nomor 7527. Laisa minna man lam yataganna bil Qur'an. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan atau memperindah bacaan Al-Qur'an. Tentu ini teman-teman semampunya ya, semampunya. Tapi seringnya kita mendengar tilawah-tilawah, akhirnya kita bisa mengikuti lantunan-lantunan suara itu. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5024, Imam Muslim nomor 792. Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin yataganabil Qur'an. Allah tidak mendengarkan sesuatu sebagaimana dia mendengarkan nabinya melakukan Al-Qur'an. Maksudnya adalah Allah SWT tidak mengizinkan nabi-nabi untuk memperindah suara melainkan untuk Al-Quran saja. Yang kelima, menyembunyikan bacaannya jika khawatir timbul riya atau sum'ah di dalam dirinya. Kalau riya memperindah ibadah untuk makhluk. Kalau sum'ah ini hanya untuk dipuji-puji. Ya. Jadi peka sekali perbedaannya memang sebenarnya. Tapi riya sengaja dia perindah. Kalau sum'ah sengaja dia memamernya. Sengaja dia menceritakan perbuatannya. Menyembunyikan bacaannya jika khawatir timbul riya atau sum'ah dalam dirinya atau khawatir mengganggu orang yang sedang sholat. Berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 1333, Imam Tirmidzi 2919, Al-jahiru bil-Qur'ani kal-jahiru bis-sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran laksana orang yang menampakkan terang-terangan sedekahnya. Artinya pekah, bisa riak, bisa enggak. Maka kalau kita baca cukup kita yang dengar. Cukup kecuali kalau kita mengajar lain. Atau jadi imam sholat di sholat jahar yang mengeraskan suara kayak tadi maghrib isya. Semua itu enggak ada masalah. Tapi kalau baca sendiri, enggak usah sampai mengganggu orang. Ya, ada orang baca Quran di masjid, Masya Allah satu masjid suaranya. Gitu kan. Nah, ini juga harus diingatkan, ganggu orang lain. Ada orang sholat, ada orang mungkin istirahat. Ada orang hadir di majelis ilmu. Kan itu. Telah dimaklumi bahwa sedekah itu dianjurkan untuk dirahasiakan kecuali jika mendatangkan faedah yang hendak dituju seperti memotivasi orang-orang untuk melakukannya. Demikian juga membaca Al-Quran. Misal saya atasan di perusahaan, ada seseorang minta sumbangan masjid datang ke perusahaan. Pada saat dia datang, saya memotivasi misalnya, yuk semuanya sedekah yuk. Mungkin untuk mendorong mereka supaya mau bersedekah, saya boleh memulainya. Ini dari saya 5 juta, ini dari saya 3 juta misalnya. Supaya anak-anak gawe semuanya ya, mereka semuanya menyumbang. Ya. Maka itu dibolehkan kalau untuk motivasi orang lain. Itu lain, dan itu kita punya kedudukan syaratnya. Bukan setiap saat. Ya. Yang keenam, membacanya dengan merenungkan dan memikirkan. Disertai rasa pengagungan kepadanya, menghadirkan hatinya, serta memahami makna dan rahasia yang dikandungnya. Dia belajar tafsirnya. Sekarang Alhamdulillah Al-Quran sudah ada terjemahan, ada tafsir. Bahkan saya lihat ada yang kecil, mungkin seperti ini, sudah ada sababun nuzulnya. Kadang-kadang diikuti dengan tafsir Ibnu Katsir. Itu luar biasa sebenarnya, sudah sangat luar biasa. Yang ketujuh, hendaknya ketika membacanya ia tidak termasuk orang-orang yang lalai dan menyelisihinya. Karena kadangkala hal tersebut menyebabkan laknat terhadap dirinya sendiri. Demikian itu karena ketika dia membaca surah Al-Imran ayat 61 misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Atau dia membaca surah Al-A'raf ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah atas orang-orang yang berbuat zalim. Apabila ia seorang pendusta atau berbuat zalim, maka berarti ia telah melaknat dirinya sendiri. Riwayat berikut ini menjelaskan kadar kesalahan orang-orang yang berpaling dari kitab Allah dan orang-orang yang lalai darinya serta orang-orang yang disibukkan dengan selainnya. Telah diriwayatkan bahwa di dalam Taurat, sesungguhnya Allah telah berfirman, apabila kamu tidak malu terhadapku, bahwa telah datang kepadamu sebuah kitab dari sebagian saudaramu, padahal kamu sedang berjalan di jalan, lantas kamu berhenti lalu duduk karenanya, membacanya dan mentadaburinya huruf demi huruf hingga tidak ada satupun darinya yang luput darimu. Ini adalah kitabku yang aku turunkan kepadamu. Lihatlah bagaimana aku memerinci perkataan di dalamnya untukmu. Berapa kali aku ulang di dalamnya untukmu agar kamu memperhatikan panjang dan lebarnya. Kemudian kamu berpaling darinya. Maka jadilah aku lebih rendah dalam pandanganmu daripada sebagian saudaramu, wahai hambaku. Sebagian saudaramu duduk di sisimu lalu kamu menghadap dengan penuh perhatian. Dan kamu dengarkan pembicaranya dengan segenap hati. Apabila seseorang sedang berbicara atau ada seseorang yang menyibukkan dirimu dari mendengarkan pembicaraannya, maka kamu memberi isyarat kepadanya agar diam. Dan inilah aku yang datang kepadamu dan mengajak berbicara. Tapi kamu berpaling dengan segenap hati dariku. Apakah kamu hendak menjadikan diriku lebih rendah atau hina daripada sebagian saudaramu di sisimu? Artinya Syekh Abu Bakar rahimahullah menyebutkan dalam, bukan cuma dalam Al-Quran kita disuruh tadabburi. Memang semua kitab-kitab Nabi sebelum kita memang sudah disuruh juga tadabburi. Di antaranya firman Allah ini turun kepada para pengikutnya Musa alaihissalam, yang dianggap ayat ini masih ayat asli dari Taurat. Karena ada sebagian riwayat Bukhari, riwayat Muslim dalam buku-buku hadisnya itu yang menyebutkan tentang dalil-dalil yang sahih yang masih ada dari Taurat dan dari Injil yang dinukil dari ayat Al-Quran atau sunnah atau penyampaian Nabi SAW. Yang terakhir, yang ke-8 adalah berupaya semaksimal mungkin untuk meneladani sifat-sifat ahli Al-Quran, yaitu penghafal Al-Quran, yang mereka itu adalah ahli Allah atau wali Allah dan manusia pilihannya, serta berkarakter seperti karakter mereka. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, seyogianya seorang qari' atau orang yang gemar membaca Al-Quran itu dikenal dengan menghidupkan malam harinya dengan sholat malam ketika orang-orang lelap tertidur. Jadi kalau orang menghafal Al-Quran itu umumnya pasti begitu. Dia akan bangun tengah malam, dia akan sholat karena dia akan ulangin hafalannya. Setiap orang mestinya bisa berakhlak seperti akhlak para penghafal Al-Quran ini. Menyemarakkan siang harinya dengan puasa ketika manusia asyik makan dan minum. Menghiasi hari-harinya dengan ratapan tangisnya ketika manusia larut dalam canda dan tawa. Dengan kewaraannya, wara itu adalah kesucian hubungan sama Allah. Ketika manusia mencampurkan antara yang hak dengan yang batil dan yang haram dengan yang halal. Dengan diamnya ketika manusia tenggelam berbincang-bincang. Dengan kehusyuannya di dalam sholat ketika manusia merusaknya. Dan dengan kesedihannya ketika manusia bergembira ria. Muhammad bin Ka'ab berkata, dahulu kami mengenal qari Al-Quran itu pucat warna kulit mukanya. Yang menunjukkan seringnya begadang malam dan panjang tahajudnya. Wahib bin Ward berkata, pernah dikatakan kepada seseorang, mengapa kamu tidak tidur? Ia menjawab, sesungguhnya keajaiban-keajaiban Al-Quran telah menyirnakan tidurku. Zannun pernah bersenandung, Al-Quran dengan janji dan ancamannya telah menghalangi biji mata dengan malam harinya. Ia tidak tidur di malam hari. Mereka memahami perkataan Raja yang Maha Agung dengan pemahaman yang membuat leher mereka hina dan dina. Maksudnya tunduk dan tunduk patuh kepadanya. Kesimpulan teman-teman sekalian adalah Al-Quran harusnya dibaca, dipelajari, direnungi, diikuti makna-maknanya, ya. Sehingga memang kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus dimulai teman-teman sekalian dan tidak boleh di masa bodohi. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Juga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan teman-teman sekalian, semoga dengan kemahamurahan Allah diganti menjadi pahala. Juga kedua orang tua kita, seluruh kerabat kita, dan orang-orang yang kita cintai dan kita kenali. Dan juga kita berharap agar semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, dan juga yang belum berumah tangga dimudahkan mendapatkan jodoh yang baik, yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang baik, yang soleh dan salihah. Siapapun di antara kita yang hadir di sini menghadapi masalah apapun, maka dengan kemahamuran Allah diangkat dan diganti menjadi kebahagiaan dan ketentraman. Dan semoga Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah, mati yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sujud atau kancah peperangan jihad, atau sedang membaca tilawah Al-Qur'an, atau sedang berhaji, ataupun sedang membaca zikir-zikir yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah. Dan kita selalu berdoa agar Indonesia menjadi negara yang tentram, aman, damai, seluruh rezeki dibukakan oleh Sang Pencipta Allah, dan muslimin disatukan di bawah ukhuwah Islamiyah, dan seluruh upaya apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dikembalikan kepada pengatur strateginya dan juga kepada pemilik-pemilik tipu daya tersebut. Dan semoga saja seluruh umat Islam berada di bawah ukhuwah Islamiyah, dan juga seluruh wilayah Indonesia dikaruniai pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah kita lupa saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada dan sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, manasib kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah tentunya, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.